من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla di pagi hari yang hening, di saat hati yang bening kita berupaya melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menenangkan dan menteramkan jiwa-jiwa yang mendengarkannya. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang memperbaiki akhlak-akhlak kita, akhlak-akhlak kaum muslimin, memperbaiki akidah kita dan akidah kaum muslimin, memperbaiki muamalah kita dan muamalah kaum muslimin, sehingga menjadi orang yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Semoga apa yang kita harapkan ini terwujud sehingga kita pun dicintai oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan belajar selain membaca tafsir Abdurrahman As-Sa'di juga sekaligus mempelajari cara membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, tajwidnya, makharijul hurufnya maupun tahsinnya, tentunya ala kadarnya. Karena memang waktu yang kita siapkan, yang disiapkan oleh panitia, berkisar setengah jam. Tapi kita borong semuanya, baik itu tahsinnya, tajwidnya maupun tafsirnya, tentunya ala kadarnya. Kita akan membaca di pagi hari ini yaitu surat Al-Bayyinah. Tep, silakan dibuka surat Al-Bayyinah, kita akan membaca. Dan cara membacanya dan juga tafsirnya. Kita bertawus terlebih dahulu. Tafadhal Abu Zulfa untuk mencoba membaca ta'awuz. Taib ahsantum, sudah mulai membaik. Cuma huruf shinnya butuh tebal lagi ya. Sh, pakai huruf shin. Sh, ya, pakai sha, shin, bukan sa. Syaiton. Taib, ulangi lagi Abu Zulfa. Taib, tafadhal. Nah, kita baca. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Nah, sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan Datuk Kasman untuk mencoba membaca ta'awuz. Perhatikan jangan sampai a'u tapi a. A dengan senyum dulu. A yang kedua baru ain. A'u, a'u. Pertama a. Jangan a'u tapi a'u. Taib ahsantum barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Fadlan, silakan. Ahsantum barakallahu fikum. Sebagai pemberitahuan kepada antum seluruhnya, ikhwati fillah, tidak disyariatkan membaca Al-Quran bersama-sama. Tidak disyariatkan kecuali dalam rangka untuk belajar. Ya. Kecuali untuk rangka belajar, untuk bersama-sama membacakan tidak masalah. Dan hal ini diperbolehkan. Namun kemudian untuk beribadah kepada Allah, membaca rame-rame, ini tidak disyariatkan. Kalau dalam masalah belajar, tidak masalah. Kita masuk pada surah Al-Baqarah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Naam. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Sampai enggak nafasnya, Mbah? Mbah Parman, sampai enggak nafasnya? Silakan. Masya Allah ya, bisa sampai ya. Kalau tidak sampai, kita potong jadi dua. Untuk belajar, tidak masalah dipotong ya. Kita sampai kitab saja, kemudian kita lanjutkan. Tapi kalau dalam membacanya nanti, jangan dipotong kalau bisa, sampai selesai. Tapi dalam belajar tidak masalah, dipotong menjadi dua. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Naam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Naam. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tep, di sini ada huruf mim mati ketemu ya. Naam. Ini mengalir begitu saja, jangan baca lam yakunil, tapi mengalir sedikit. Lam yakunil, jangan pula didengungkan. Lam yakun, jangan juga, tapi mengalir begitu saja. Lam yakunil, jangan langsung pendek. Lam yakun, lam yakunil ladzi, tidak, tapi jangan pula terlalu panjang, tapi mengalir biasa saja. Lam yakunil, nun mati ketemu lam yakunil, langsung masuk idgham ke dalam huruf lam. Yakunil ladzi, kemudian huruf za. Huruf za hampir sama dengan huruf fa, hampir sama dengan huruf dha. Fa, za, dha, ini semuanya sama. Makharijul hurufnya yaitu ujung lidah ditempelkan ke gigi, digigit oleh gigi nanti di bagian atas dan bawah, hanya saja za dikeluarkan ke sedikit giginya. Za, za. Dha ditebalkan. Za, dha, fa. Hampir sama kan? Za, lo, fa. Itu hampir sama. Pakai za. Pakai za, jangan za. Tapi dikeluarkan sedikit ujung lidahnya. Alladzina kafaru. Di sini ada huruf ro di domma. Maka dibaca, dimonyongkan sehingga jelas huruf u-nya. Kafaru. Kafaru. Fa. Nah, gigi saya di bagian atas. Ditempelkan ke lid, ke bibir bagian dalam. Fa, bukan seperti biasanya dulu kita diajarkan oleh guru-guru kita dulu, fa, fa, fa, keliru. Nah, fa, fa, di bibir dua-duanya ditempel menjadi fa, fa, bukan, tapi gigi ditempelkan ke bibir bagian bawah, bagian belakangnya. Fa, fa. Kafaru. Nah, dimonyolkan, nah, sehingga berbentuk huruf U. Kafaru. Jangan kafaru. Nah, tidak dimonyolkan. Kafaru. Tapi kafaru. Nah. Nun mati ketemu huruf hamzah, maka ini izhar. Min. Nah, min, bukan mil, tapi min. Nah. Min ahlil kitab. Huruf ha sukun ini memiliki sifat hamas, sehingga dikeluarkan nafasnya. Ah, ah. Nah. Min, ah. Keluar nafasnya. Jangan ah, enggak ada nafas yang keluar, tapi mengalir. Min ahlil kitabi. Ahlil kitab. Ketika kita sukunkan, ketika kita berhenti, maka dia kol-kola. Min ahlil kitab. Nah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Naam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Silakan Yakub untuk mencoba ya. Hasan, hanya kalau bisa sebelum membaca tarik nafas dulu, biar agak panjang sedikit. Silakan Pak Tolha. Hasan, kita masuk pada kelanjutan ayat ini. Wal musyrikin munfakkina hat ta'tiyahumul bayyinah. Naam. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Walil musyrikin, perlu diperhatikan huruf sya. Bedakan huruf sa, fa, so dengan sya. Sya tanpa dimonyongkan, kena tebalnya apa di hurufnya ada huruf tipis tafashi di sini, semua angin ini dikumpulkan di dalam mulut, sya, kemudian dikeluarkan huruf sya. Walil mush mush mush mush, dengan senyum sedikit tapi anginnya keluar semuanya. Walil mush mush mana musyrikina, berharokat kasrah maka dibaca i musyrikina. Nah. Kemudian nun mati ketemu fa, ikhfa, mu samar-samar, mu bukan mun tapi mu fakina. Nah, di sini huruf kaf bertasdid ya, situ tasdid enggak? Bertasdid, maka butuh nabrah, penekanan. Mu fakina hatta, ta juga bertasdid maka ditekan juga. Hatta, hatta, kemudian ada huruf hamzah mati maka dia syiddah langsung berhenti. Ta, ta. Nah, jangan seperti ain, ta, tidak, tapi ta. Nah, ta langsung habis ya. Ta tiyahumul, kemudian di sini huruf mim sukun. Nah, humul dibaca ketemu alif lam. Nah, humul bayi, kemudian iya-nya juga bertasdid maka ditekan juga. Bayi, jangan bayinah tapi bayinah. Kemudian di akhirnya ada huruf ta mati maka dibaca ha. Bayinah, dikeluarkan anginnya. Nah, setiap huruf ta di akhir kalimat ketika bacanya berubah huruf ta menjadi ha. Bayinah, jangan bayinat, jangan bayinah. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Naam. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai nafasnya ya. Jangan lupa menggunakan huruf ha, huruf ha. Hatta, pakai huruf ha bukan ha. tapi hatta taib silakan nam Nur Khalis. Walil musyrikina silakan. Taib. Silakan akhina Nasrul. Taib. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Naam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Taib. Di sini ada huruf ra dibaca tebal, ra. Ra, bukan ra. Bukan ra tapi ra. Rasul, kemudian huruf waw disukun, dimonyongkan. Rasul. Kemudian tanwin, rasulun ketemu mim, maka idgham bi gunna, maka melebur masuk huruf mim dalam tanwin tersebut dan dibaca berdengung dan ditahan dua rakaat. Rasulun, nah, ditahan dan berdengung. Rasulun, kemudian minallah, huruf na, huruf tipis dengan senyuman na. Nah, yang tipis kalau sedikit disenyumkan maka jelas tipisnya. Minal, kemudian lam pada kalimat Allah tebal. Jangan sampai nanya ikut tebal juga. Minal, minallah. Jangan, jangan suga, jangan juga tipis dua-duanya. Minallah, minallah, minallah. Nah, jangan. Tapi na tipis, Allahnya tebal. Minallah, minallah. Nah. Hi, kemudian yat, ta juga huruf hamas, sehingga ya hamas ditampakkan ujungnya yat yat yat ya yat yat yat ya, bukan yat yat, bukan, tapi yat yat ya. Ada sedikit keluar napasnya yat yat. Nah, tapi Rasulun minallahi yatlu yat yatlu, kemudian huruf dhamma yatlu dimonyongkan yatlu, kemudian huruf sa, huruf sa sa, nah, bukan sa, bukan sa, tapi huruf sa, nah, ada huruf, nah, dibaca sa, suhu, kemudian penggunaan huruf ha, suhufam, tanwin ketemu mim, maka idgham bi gunna dengan dengung ditahan dua rakaat. Suhufam mutahhara, di sini ada huruf ha. Ini kadang-kadang nafas kita habis karena mengeluarkan anginnya. Mutahhara, kemudian ada huruf ta di akhir dibaca ha. Mutahhara, keluar lagi anginnya. Nah, biar cukup nafasnya maka kita tarik nafas terlebih dahulu. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Naam. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Tep, silakan Datuk Busran. Minallahi, hi-nya jangan ditinggalkan. Ulangi. Taib, ahsantum, mutahhara. Makin baik insyaAllah bacaannya. Silakan Abu Fadila. Ahsantum. Tapi kita masuk pada ayat yang berikutnya. Fiha kutubun qayyimah. Naam. Fiha kutubun qayyimah. Tapi di sini huruf fiha insyaallah mudah bagi antum semuanya, tidak ada masalah. Fa-nya diperhatikan. Fiha, kemudian kutubun, di sini ada huruf tanwin ketemu huruf qaf. Apa hukumnya di sini? Ikhfa dibaca samar, samar. Kutubun. Naam, tetapi siap mengucapkan huruf qaf. Kutubun qoy. Kemudian ya bertasdid maka ditekan. Qoy, qoyyimah, jangan qoyyimah tapi qoyyimah. Nah, seperti kita membaca waladdallin, di situ huruf lamnya bertasdid, ditekan dallin. Nah, yang sering kita ketemukan ketika sholat di luar, sering kadang-kadang imam tidak menekan huruf lamnya waladdallin, ya kan, waladdallin, mana huruf lam tasdidnya, walaupun tidak merubah makna, nah, tapi tidak benar bacaannya. Waladdallin ada lam tasdid, maka butuh nabrah, butuh penekanan. Fiha kutubun qayyimah, qayyimah ditekan. Kemudian di akhir ada huruf ta, maka ketika disukunkan maka berubah menjadi huruf ha. Qayyimah, qayyimah. Taib. Fiha kutubun qayyimah. Naam. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Taib. Fiha kutubun qayyimah. Taib. Fiha kutubun menggunakan huruf kaf, ku. Kemudian setelahnya huruf qaf, qoy. Ha? Ku huruf kaf, dua huruf qaf. Qoy, qoy, qo. Pada qaf. Ha? Fiha kutubun qayyimah. Nam. Fiha kutubun qayyimah. Silakan mertuanya Faisal, silakan Pak. Fiha kutubun qayyimah. Taip. Silakan Pak Wawan. Fiha kutubun qayyimah. Taip. Tapi kita singkat-singkat saja, dua orang untuk mencobanya saja, agak terkejar waktunya, ini sudah hampir habis ya. Dikit lagi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Naam. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا تَفَرَّقَ, وَمَا تَفَرَّقَ, pakai huruf qaf, tafarraqa bukan tafarraqa tapi tafarraqal pakai qaf. Alladzina utul, dibaca u, ketika dimonyongkan jelas u-nya. Utul, ketemu alif lam jangan dikol-kolokan. Utul, jangan, tapi utul kitaba illa, lam bertasdid ditekan. Illa, kemudian nun mati bertemu dengan huruf ba, apa nama hukumnya? Iqlab. Nah, dibaca huruf mim, berubah nun mati ketemu ba menjadi dibaca mim. Min ba'di menjadi mim ba'di dengan ditutup bibir atas dan bawah, ditekan menjadi huruf mim. Mim, mim, bukan mim ba'di tapi mim ba'di. Huruf ain kita latihan membaca huruf ain, naam, tidak syiddah, tidak rohawa, tapi naam tawassut. Tawassut artinya tengah-tengah, sifatnya tawassut. Ya, mim ba'di bukan mim ba, jadi syiddah dia langsung berhenti, tidak pula mim ba terlalu panjang rohawa, tidak, tapi tawasud tengah-tengah. Mim ba'di ma ba'di, nah, nyambung dengan huruf setelahnya. Mim ba'di ma ja, di sini ada huruf mat ketemu huruf hamzah dalam satu kalimat, maka hukumnya mat wajib. Munfasil mat wajib dibaca 6 harokat dengan 4 sekitar 4 3 setengah ketukan atau 4 ketukan ya. Mim ba'di ma ja'at. At tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kemudian huruf ta, ada huruf hamasnya. Ja'at, ja'at, ja'at. Nah, keluar huruf hamasnya. Ja'at humul, humul bayyinah. Ini sama, tadi ya-nya ditekan. Bayyinah, di ujungnya huruf ta berubah menjadi huruf ha. Memang terlalu cepat, tapi enggak masalah, kita belajar dikit-dikit ya. Wa ma tafa. Kemudian huruf ro di sini tadi ya. Huruf ro tebal, maka dibaca o, tafarro, tafarro, tafarro, tarik ke belakang ya. Wa ma tafarro, tafar, jangan tafarroko, sehingga getarannya lebih dari satu. Tapi tafar, tafarro, tafarro, ditarik, tafar, tafar, kayak ke belakang lidahnya. Wa ma tafarroqal ladzina taib. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nam. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Silakan Randy untuk mencobanya. Tarik napas dulu. Santum. Silakan, siapa tadi sudah? Wahyu. Taib. Huruf ainnya sering bersering berlatih mim ba'di. Jangan mim ba'di. Nah, walaupun tidak merubah makna, nah, tapi kita lebih baik memberikan sifat-sifat huruf itu pada hak-haknya. Kita baca wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Nam. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Masya Allah. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa ayat itu? Tiga ya? Empat. Kita baca sedikit maknanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Bayyinah. Apa artinya Al-Bayyinah? Bukti yang nyata, yang jelas, yang terang, yang gamblang. Naam, bayyin. Naam. Baik. Disebut juga dengan surat Lam Yakun. Surat Lam Yakun atau Al-Bayyinah sama saja. Kenapa dinamakan Lam Yakun? Karena awalnya dimulai dengan Lam Yakun. Wahia madadiyah, dan surat ini adalah surat madaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, dan seterusnya. Naam. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, ay artinya minal yahud. Minal yahudi yaitu Naam, wan nasara, dan juga orang-orang Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, min sa'ir asnafil umam, dari semua jenis orang-orang musyrik dalam umat ini. Mufakina, mereka enggan, mereka tidak mau berhenti, mereka tidak mau berhenti an kufrihim dari kekufuran mereka, wa dhalalihim dan tidak mau berhenti dari kesesatan yang selama ini mereka kerjakan. Alladzihum alaihi ay la yazaluna, artinya mereka terus menerus fi ghayyihim, berada dalam penyimpangan mereka, wa dhalalihim, terus menerus dalam kesesatan mereka, la yaziduhum mururur asmururus sinin illa kufra, tidaklah bertambah tahun melainkan mereka semakin kufur. Orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan juga orang-orang musyrik dari berbagai macam jenis mereka, bentuk kesyirikan mereka, ada yang nyembah api, ada yang nyembah dewa, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah orang soleh, ada yang nyembah para wali-wali, semuanya orang-orang musyrik, ya? Mereka enggan, mereka tidak mau berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, dan mereka masing-masing bangga, kami beribadah kepada leluhur kami, beribadah melalui perantara leluhur, yang satu beribadah melalui pohon-pohon, ada yang melalui batu, ada yang melalui dewa, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada malaikat, semuanya kesyirikan. Lam yakun, mereka tidak mau. Tidak mau apa? Ya enggak mau mufakkin, tidak mau berhenti. Tidak mau berhenti. Semakin bertambah tahun, semakin parah, semakin jadi. Hatta ta'tiyahumul bayyina, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ay artinya al-wadihah, yang nyata, yang jelas, wal burhanus sati', bukti yang terang, yang tidak bisa terbantahkan, yang jelas, yang tidak bisa terbantahkan. Summa fasaratil kal bayyina, kemudian Allah menjelaskan, menafsirkan siapa, apa yang dimaksud dengan bayyina, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Apa maksudnya bukti yang nyata? Apa maksudnya bayyina? Allah menyebutkan rasulun minallah, sampai datang kepada mereka rasul Allah. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik yang lainnya dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, mereka tidak mau berhenti dari kesyirikan yang mereka lakukan sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, sampai datang kepada mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ay arsalahullah, yang Allah utus beliau, yad'un nasa ilal haq, yang beliau menyeru manusia kepada al-haq, menyeru manusia untuk mentahidkan Allah, menyeru manusia untuk memiliki akhlak yang mulia dan yang lainnya, ilal haq. Wa anzal alaihi kitaban yatluhu, yang Allah turunkan kepada beliau kitab, yaitu Al-Quran, yang beliau membaca ayat ini yang dibacakan kepada manusia, yatluhu liyualliman nas al-hikmata wa yuzakkihim, dan beliau ajarkan kitab Allah kepada manusia, beliau ajarkan hikmah, dan juga mensucikan mereka dari najis-najis kesyirikan, dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kebid'ahan, kotoran-kotoran kemaksiatan. Diajarkan ini tidak boleh, ini syirik, ini tidak boleh, ini bid'ah, ini tidak boleh, ini maksiat. Ketika mereka mentaati Rasulullah SAW, mereka suci, mereka bersih dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Rasulullah mensucikan mereka, artinya mengajarkan al-haq. Wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, dan mengeluarkan masyarakat dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, karena orang yang melakukan kesyirikan itu gelap. Enggak jelas siapa yang mereka ibadahi, enggak jelas. Ditambah lagi nanti akan menghasilkan kegelapan di dalam neraka jahanam, gelap. Maka Rasulullah mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Cahaya Allah adalah an-nur, di antara salah satu nama Allah, sifat Allah yaitu an-nur. Ini manusia banyak terbalik, menyebut Rasulullah adalah an-nur, ini keliru. Sehingga mereka anta nurun, engkau adalah cahaya, anta samsun, engkau adalah matahari, anta komarun, engkau adalah bulan. Yang mana yang benar? Rasulullah bulan, Rasulullah matahari, Rasulullah cahaya. Dalam salawat-salawat yang mereka baca, ini keliru. Allah an-nur, di antara salah satu nama Allah an-nur. Allahun nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi, bukan Rasulullah. Maka ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah membacakan yukhrijuhum minal zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kesyirikan beribadah kepada makhluk menuju beribadah kepada Allah, ilan nur, kepada cahaya yang terang, yang terang. Yang Rasulullah adalah Nabi Allah, ada hamba Allah, tapi dia Rasul. Tapi dia hamba tapi Rasul. Karena beliau hamba, maka tidak berhak untuk diibadai. Seperti kita adalah hamba, seperti makhluk yang lainnya hamba. Para nabi, malaikat, orang-orang soleh, wali-wali, semuanya hamba, tidak berhak diibadai. Enggak berhak kita berdoa kepada mereka, menyembah mereka, memanggil-manggil mereka, berdoa, enggak berhak. Kenapa? Hamba. Tetapi beliau adalah Rasul yang harus kita taati, kita dengarkan, kita ikuti, kita jadikan beliau sebagai suri tauladan, karena beliau adalah Rasul Allah. Maka kita tengah-tengah, jangan kemudian ekstrem seperti orang Nasrani, Nabiullah Isa dijadikan Tuhan. Jangan juga seperti orang Yahudi, Nabi Allah dibunuh. Tapi kita kaum muslimin tengah-tengah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Tidak boleh kita beribadah kepada beliau. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa engkau wahai Muhammad tidak diciptakan langit dan bumi. Ya. Engkau adalah ya Rasulullah, berdoanya kepada Rasul. Allah, Allah, aghisna ya Rasulullah. Allah, Allah, kami beristighosa kepadamu ya Rasulullah. Istighosa artinya minta pertolongan dalam keadaan sempit kepada Rasulullah. Ini kesyirikan. Wassalatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Astaghfirullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ada apa memanggil-manggil Rasulullah? Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Kenapa menyekutukan Allah dengan Rasulullah? Enggak pantas berdoa kepada Rasulullah, tidak diperbolehkan, itu kesyirikan. Berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh beribadah kepada para nabi, tidak boleh berdoa kepada jin. Memanggil-manggil mereka, minta tolong kepada mereka, tidak diperbolehkan, itu termasuk kesyirikan. Tidak boleh juga beribadah kepada orang-orang soleh, leluhur-leluhur kita, minta tolong kepada mereka, ini juga kesyirikan. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an barakallahu fikum. Yatlu suhufan mutahhara, ya Nabi Muhammad membacakan kitab Allah, suhufan lembaran-lembaran mutahhara yang suci. Ai mahfuzu, artinya lembaran-lembaran yang terjaga. An qurbani syayatin, dari didekati syaitan-syaitan. Al-Qur'an itu kalamullah. Jangan macam-macam, kalam Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu ada kalam Allah, bukan makhluk. Maka enggak boleh Al-Quran diinjak-injak, Al-Quran diletakkan di WC, Al-Quran diletak sembarangan, enggak boleh. Ini kalam Allah, dimuliakan, diletak pada tempat yang mulia, di dada-dada manusia dihafalkan. Dalam dada, dimuliakan, dibaca. Dan ketika mau menyentuhnya, hendaklah dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Mahfuzah, syaitan tidak bisa mendekatinya. Dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia, dibawakan, diantarkan kepada Nabi Muhammad, seorang Rasul yang mulia, kemudian yang berisi perkara yang mulia, dan akan memuliakan siapa saja yang membacanya, memahaminya, mengamalkannya, dan mendakwakannya. Mereka akan menjadi mulia. Ikhwati fillah, la yamassuha illa al-mutahharun, dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang dimuliakan. Siapa? Ada yang menafsirkan para malaikat. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali malaikat Jibril yang suci. Ada juga menafsirkan tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Kita berwudu dulu. Ada juga menyebutkan afdalnya, wallahu a'lam bissawab. Lianna fi a'la ma yakunu min al-kalam, karena Al-Qur'an merupakan kalam, ucapan yang paling mulia. Yang syaitan-syaitan ketika mendengarkan ayat ini, dia ketakutan, dia lari. Wa lihadha qala anha, oleh sebab itu Allah firman tentangnya, fiha, di dalam Al-Qur'an, di dalam lembaran-lembaran Al-Qur'an tersebut, ay fitil kasuhuf, di dalam lembaran tersebut kutubun qayyimah, terdapat tulisan-tulisan yang qayyim, yang lurus. Ay akhbar sadiqah, yang berisi berita-berita yang jujur. Wa awamir adilah, yang terdapat perintah-perintah yang adil, yang seimbang. Tahdi ilal haq, yang mengajarkan, yang menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariqi mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, ya, sifat-sifat para sahabatnya, sifat-sifatnya para sahabat Rasulullah dan yang lainnya. Fa idza ja'atum hadhil bayyinah, maka apabila datang bukti yang nyata ini, fa hina idzin yatabayyana talibul haq, maka jelaslah al-haq. Rasulullah datang menjelaskan kepada manusia. Ternyata manusia berpecah belah ketika itu. Orang Yahudi berpecah belah, orang Nasrani berpecah belah, orang-orang musyrik berpecah belah ketika datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sebagian mereka beriman. Sebagian orang Yahudi, di antaranya adalah Abdullah bin Salam, masuk Islam. Demikian juga orang Nasrani, di antaranya adalah Raja Najasyi di Habasyah, masuk Islam. Di antaranya orang-orang Quraisy, ketika datangnya Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sebagian mereka tidak. Kebanyakan orang Yahudi tidak ikut. Sebagian besar orang Nasrani tidak ikut. Sehingga mereka berpecah. Bukan berarti Rasulullah datang untuk memecahkan umat, memecah belah umat. Bukan. Bukti sudah jelas dan nyata, ternyata yang masuk Islam cuma sebagian. Sebagian enggak mau, sebagian menolak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fayuhliku man halak an bayyinah, maka binasalah siapa yang binasa dengan datangnya bukti yang nyata ini. Wa yahya min hayyin an bayyinah, maka hiduplah orang yang hidup dengan bukti yang nyata ini, dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup ketika datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan, kita pelajari, kita amalkan, dan kita ikuti larangannya, kita tinggalkan, sehingga kita menjadi orang yang hidup. Insyaallah kita akan lanjutkan besok pagi insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita mulai kehidupan kita di pagi hari dengan berzikir, membaca ayat Allah, memahaminya, dan apa yang harus kita yakini kita yakini, apa yang harus kita kerjakan kita kerjakan, apa yang harus kita tinggalkan kita tinggalkan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.